Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhat talaba rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita masuk pada bab yang ke-12 dari kitab Al-Wudu. Bab Man tabarraza ala labinataini. Babu man tabarraza ala labinataini. Bab tentang seseorang man tabarraza. Tabarraza yakni buang air besar. Ala labinataini, di atas labinatain, dua labinah. Labinah itu bata yang masih mentah ya, kalau kita di sini mengistilahkan begitu. Ya. Batu bata yang masih mentah, yang belum dibakar. Itu labinah. Ya. Baik. Pada bab ini mungkin sekilas kita berpikir kenapa bab seperti ini disebutkan dan dibahas. Di sini justru kita melihat ketelitian para ulama kita rahimahumullah dalam bab ahkam, hukum-hukum. Artinya masalah yang seperti ini terlihat bagi kita sepele, tidak perlu dibahas atau yang semisalnya. Namun para ulama kita justru membahas, mencarikan dalil, dan para ulama kita rahimahumullah berusaha mencontoh apa yang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu aturan dalam agama kita, bab itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Dan bahkan mungkin ada manfaat yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Baik. Faedah yang juga penting dalam kaitannya dengan bab ini, bahwa kalau bab seperti ini dibahas oleh agama kita, apalagi bab-bab yang lebih besar. Bab seperti ini yang tadi saya katakan barangkali tidak terpikir oleh kita. Masa bab seperti ini dibahas? Namun ulama kita membahas, agama kita memberi tuntunan, aturan. Nah, apalagi bab yang lebih besar, bab ibadah. Apalagi bab yang lebih besar, yaitu bab tentang tauhid, tentang iman kepada Allah Azza wa Jal, tentang al-asma wa sifat. Tentu yang seperti itu lebih dijelaskan lagi dalam agama kita. Ya, itu faedah yang cukup penting kaitannya dengan bab ini dan yang sejenisnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Thiqatun mutqin. Thiqatun mutqin. Min asbatin nas fil muwatta. Beliau termasuk orang yang paling kokoh dalam periwayatan kitab Al-Muwatta. Ya. Al-Muwatta kitab karya siapa? Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Qala akhbarana Malik. Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madani Imam Daril Hijrah, imam di kota Madinah, dan kepada beliau dinisbatkan madhab Al-Maliki. Malik bin Anas Al-Asbuhi Imam Daril Hijrah, Ra'sul Mutqinin wa kabiru al-muthbitin. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Meriwayatkan dari beliau ashabul kutub as-sittah. Adapun Abdullah bin Yusuf tadi belum kita sebutkan. Abdullah bin Yusuf akhraja lahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Qala akhbarana Malikun an Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id huwa Yahya bin Sa'id ibn Qais al-Ansari al-Madani. Yahya bin Sa'id ibn Qais al-Ansari al-Madani. Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. Terpercaya dan kokoh rawi ini. Thiqatun thabtun. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Muhammad bin Yahya bin Habban dengan fathah pada huruf ha, ya. Di sini bukan Hibban. Beda harakatnya dengan rawi yang masyhur Ibnu Hibban, Abu Hatim Ibnu Hibban. Bukan, tapi di sini bil fathhi Habban. Muhammad bin Yahya bin Habban. Beliau juga Al-Ansari Al-Madani. Muhammad bin Yahya bin Habban Al-Ansari Al-Madani. Thiqatun faqih. Seorang rawi yang thiqah, terpercaya dan faqih, ahli fikih. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An ammihi Wasi' ibni Habban. Beliau meriwayatkan dari pamannya, an ammihi meriwayatkan dari pamannya, yaitu Wasi' bin Habban. Sahabiyun ibnu sahabiyin. Beliau Wasi' bin Habban, seorang sahabat, putra dari seorang sahabat. Sahabiyun ibnu sahabiyin. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Abdullah ibn Umar. An Abdullah ibn Umar meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi di sini dalam riwayat ini ada dua sahabat, ya. Dalam riwayat ini ada dua sahabat, Wasi' dan Abdullah bin Umar. Naam. Baik, Abdullah bin Umar ma'ruf, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi. Naam. Ahad al-Abadilah al-Arba'ah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Naam, wa huwa min al-mukthirin fi riwayat al-hadith. Termasuk yang banyak meriwayatkan hadith beliau, Abdullah bin Umar. Baik, beliau mengatakan annahu kana yaqul. Beliau mengatakan inna nasan yaqulun. Sesungguhnya ada orang-orang mengatakan idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbilil qiblata wala baital maqdis. Idza qa'adta, bila engkau jongkok, ala hajatika, pada saat buang hajat, fala tastaqbilil qiblah, maka janganlah engkau menghadap kiblat. Wala bait al-maqdis, jangan pula menghadap bait al-maqdis. Faqala Abdullah ibn Umar, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan laqad irtaqaitu yawman ala dhahri baitin lana. Sungguh, laqad, sungguh, irtaqaitu, saya naik, yauman, suatu hari, ala dhahri bait, ke atas rumah, lana, milik kami. Ya, ala dhahri baitin, ke atas rumah milik kami. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini. Maka saya melihat Nabi di atas dua labinah. Nah, ini di atas dua labinah, dua batu bata, yakni beliau buang hajat ketika itu, mustaqbilan baital maqdis lihajatihi, menghadap ke baitul maqdis, ya, untuk buang hajat. Waqala, dan beliau mengatakan, yakni Ibnu Umar, ya. Waqala di sini juga Ibnu Umar, fa'ilnya kembali kepada Ibnu Umar. La'allaka minal ladina yusalluna ala awraqihim. Mungkin engkau termasuk orang-orang yang salat ala awraqihim, di atas awraq. Awraq adalah jamak dari warik. Ya. Warik, maklum, ya, diketahui Ya, kita duduk di atas apa? Warik. Ya, jadi bokong kita disebut warik dalam bahasa Arab. Aurak. Fakultu la adri wallah. Saya katakan saya tidak tahu, wallah, demi Allah. Qala Malikun, Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya'ni alladhi yusalli, ya'ni beliau bermaksud alladhi yusalli, yaitu orang yang salat, wala yartafi'u 'anil ardi, dan tidak yartafi' mengangkat atau yakni mengangkat, naam, meninggi, mengangkat dari bumi. Artinya yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi, sujud dalam kondisi tetap menempel ke bumi. Baik. Kembali ke awal hadis ini, bahwa di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa dikabarkan kepada beliau atau sampai kepada beliau berita bahwa orang-orang mengatakan bahwa ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat atau menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, masalah ini seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa masalah ini ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah ketika melakukan buang hajat atau buang air besar, buang air kecil di tempat terbuka. Artinya tempat terbuka di sini yakni tidak di toilet seperti yang kita punya, ya, samping itu toilet. Karena dulu sudah ada tapi sedikit, ya, banyak yang belum punya toilet, sehingga ketika buang hajat mereka pergi ke padang pasir, cari tempat yang bisa mereka bersembunyi di balik sesuatu di padang pasir itu. Ya, nah itu yang dilakukan mereka dulu. Nah, di saat seperti itu jelas tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, baik buang air besar BAB atau buang air kecil. Ya, tidak boleh. Keadaan kedua adalah ketika melakukan qadaul hajah, buang air besar atau buang air kecil di tempat tertutup. Yang dimaksud dengan tempat tertutup ya seperti toilet yang tadi kita sebutkan. Maka di tempat yang tertutup seperti ini, apakah juga tidak boleh atau boleh? Nah, disinilah para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh, sekalipun di toilet, sekalipun tertutup. Ya, dan ini yang diyakini oleh beberapa sahabat, ya, mungkin di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau termasuk yang berpendapat seperti ini, bahwa sekalipun di tempat tertutup tetap tidak boleh. Sebagian pendapat mengatakan kalau di tempat tertutup boleh. Ya, jadi larangan menghadap kiblat atau membelakangi adalah di tempat terbuka. Nah, yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar ini. Ya. Di antara yang berpendapat seperti ini, pendapat yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa alasan beliau? Nah, ini yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan, suatu hari irtaqaitu yauman ala dhahri baitin lana. Suatu hari saya naik di atas rumah saya. Kemudian saya melihat Rasulullah sallam, ya, buang hajat di atas dua Labinah dan membelakangi Baitul Maqdis. Ya. Nah, ini landasan beliau. Kalau begitu disimpulkan oleh beliau bahwa kalau di atas bangunan kalau di dalam bangunan maka boleh. Ya. Baik. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Dan masing-masing ada ulama yang berpendapat dengannya, bahkan masing-masing ada sahabat yang berpendapat dengannya. Ya. Beberapa ulama menguatkan pendapat yang pertama bahwa di dalam bangunan tetap juga tidak boleh. Ini pendapat yang ahwat, ya, lebih berhati-hati. Ya. Ini pendapat yang lebih berhati-hati. Kenapa? Karena keumuman hadis Nabi. Nabi dengan hadis qauli, dengan sabda beliau, ucapan beliau mengatakan idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku au gharribu. Kalau kamu buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi. Itu kata Nabi dengan ucapan beliau kepada umat seperti itu. Lalu bagaimana dengan perbuatan beliau? Kata ulama, perbuatan beliau yahtamilu al-khususiyah. Perbuatan beliau ini ada kemungkinan kekhususan untuk beliau. Ya. Jadi ini kan hadis apa? Qauli atau fi'li yang seperti ini? Fi'li, ya kan? Perbuatan Nabi. Kalau perbuatan, ya, dengan ucapan. Ulama mengatakan lebih kuat yang ucapan. Kenapa? Karena kalau ucapan jelas ditujukan kepada kita sebagai umat, ya kan? Kalau ucapan jelas ditujukan kepada kita sebagai umat. Idza ataitumul ghaid, kalau kalian buang hajat, jelas untuk kita. Tapi kalau perbuatan, Nabi kan diam saja, enggak ngabarkan ke siapa-siapa. Sehingga mungkin itu adalah kekhususan bagi beliau. Nah, adanya kemungkinan yang seperti ini membuat untuk lebih hati-hati, ya, bahwa di dalam bangunan pun kita tidak menghadap kiblat. Ini lebih hati-hati karena kalau perbuatan yang seperti ini ada kemungkinan untuk beliau pribadi bukan untuk umat, ya. Nah, ini ijtihad para ulama. Mungkin saja ada seseorang yang lebih menguatkan pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Umar, mungkin saja. Yang jelas kalau talibul ilm, penuntut ilmu, ya harus berusaha untuk mempelajari, kemudian membangun yang diyakini di atas ilmu, ya, membangun yang diyakini, yang diamalkan di atas ilmu. Baik, masalah berikutnya, mungkin di sini ada suatu pertanyaan, bagaimana ini Ibnu Umar kok naik ke situ, ya, untuk apa? Nah, tentu kita pertama kali ya harus husnudzan, ya, berbaik sangka kepada sahabat. Enggak mungkin beliau akan mengintip. Ya. Tapi husnudzan kita bahwa beliau tidak menyengaja untuk seperti itu. Namun karena suatu keperluan beliau naik dan tanpa disengaja melihat Nabi SAW sedang buang hajat. Nah, dan ini yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya Fathul Bari. Ya, bisa antum tulis, ya, ini faedah cukup penting. Qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar mengatakan walam yaqsud Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak bermaksud al-ishraf 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengintip Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yaqsud Ibnu Umar al-isyrafa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar tidak bermaksud mengintip Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal halati, pada keadaan yang seperti itu. Fi tilka al-halati, pada keadaan yang seperti itu. Wa innama sa'ada as-satha, wa innama sa'ada as-satha, dan hanyalah beliau naik ke loteng. Wa innama sa'ada as-satha, hanyalah beliau naik ke loteng. Li daruratin lahu, karena ada satu keperluan pribadi beliau. Li daruratin lahu, karena ada keperluan penting pribadi beliau. Kama fir riwayatil atiyah, sebagaimana riwayat yang akan datang. Fahanat, fahanat minhu iltifatatun, fahanat minhu iltifatatun, maka yakni terjadi dari beliau iltifatah, yakni terjadi beliau menoleh, begitulah kurang lebih kalau terjemahannya. Artinya hal yang umum ya kan, ketika ada naik loteng kemudian ya beliau menoleh dan ternyata ya tanpa disengaja melihat Nabi SAW sedang buang hajat. Fahanat minhu iltifatatun kama fi riwayatin lil Baihaqi, sebagaimana dalam riwayat Al Baihaqi min tariqi Nafi an Ibn Umar, dari jalan atau sanad Nafi dari Ibn Umar. Kama fi riwayatin lil Baihaqi, seperti dalam riwayat Al Baihaqi min tariqi Nafi'in 'an Ibnu Umar, dari jalan atau dari sanad Nafi' dari Ibnu Umar. Ya. Baik. Ini dalam Fathul Bari jilid yang pertama ya. Halamannya saya lupa enggak mencatat halaman, tapi yang jelas di syarah hadis ini ya, bisa dilihat di daftar isi Kitabul Wudu bab man tabarraza 'ala al-binatain. Nah, antum akan dapati syarah ini. Baik, jadi jelas dalam keterangan Ibnu Hajar rahimahullah di sana ada riwayat yang lain yang menyebutkan yang maknanya bahwa hal ini tanpa kesengajaan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Masalah berikutnya, syahid yang menjadi pembahasan dalam hadis ini dan kaitannya dengan bab kita, jelas disebutkan di situ bahwa Ibnu Umar mengatakan ra'aitu Rasulullah 'ala labinataini, saya melihat Rasulullah SAW di atas dua labinah, dua bata. Ya. Baik. Jadi ini menjadi suatu tuntunan pula bagi kita umat beliau. Ya, ini menjadi tuntunan bagi kita umat beliau bahwa model seperti itu ada tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Model tempat buang hajat yang seperti itu ada tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di akhir hadis ini ada suatu kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan bab kita, namun perlu kita jelaskan ya, dan mungkin membuat kita juga agak apa bingung memahaminya. Yaitu Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan la'allaka min alladhina yusalluna ala awraqihim. Ya, mungkin engkau termasuk mereka yang sholat di atas warik mereka. Ya, ini apa kaitannya dengan awal hadis? Nah, beberapa ulama menyebutkan kaitannya dengan awal hadis demikian dan demikian. Namun di sini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari beberapa pendapat ulama yang paling memungkinkan, ya, adalah bahwa ini sebetulnya teguran dari Ibnu Umar kepada sahabat yang beliau lihat itu, yang bertanya kepada beliau. Ya, karena jadi ketika Ibnu Umar dalam sebuah riwayat sholat, sahabat itu pun sholat. Ya, sahabat itu juga sholat di dekat Ibnu Umar, dan Ibnu Umar sempat melihat sholatnya. Ya. Nah, ternyata mungkin terlihat sesuatu yang kurang tepat, ya, dalam gerakan-gerakan sholat, yaitu ketika sujud, apa yang dilakukan? Sunnahnya ketika sujud adalah seseorang sujud dengan apa? Ya, dengan yakni i'tidal dalam sujud. Kaif i'tidal dalam sujud? Ya, Nabi SAW mencontohkan bahwa beliau merenggangkan tangannya, ya kan, lengan beliau dari tubuh beliau, bahkan mengangkatnya, yang juga otomatis tubuh ini terangkat, ya. Kemudian dengan itu bahwa hai'ah atau tata cara sujud yang sunnah, ya, bahwa perut atau dada kita, ya, jauh dari, tidak menempel atau agak jauh dari lantai atau tanah, ya. Sementara yang terlihat di sini dari penjelasan Imam Malik rahimahullah, ada sebagian orang yang sujudnya tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana? Yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi. Sujud dalam keadaan menempel ke bumi. Jadi otomatis sujudnya ini seperti orang yang tidur, ya, dalam kondisi sujud yang telungkup, dalam kondisi telungkup dan sujud begitu, ya. Sehingga mungkin perutnya juga mendekati lantai atau bahkan menempel, sehingga berarti kalau seperti itu otomatis, ya, kaki juga agak merenggang, ya kan, atau tidak otomatis namun biasanya kaki agak merenggang bumi ke bawah, perut menempel ke bumi atau hampir menempel, yang otomatis warik juga seperti itu, hampir menempel ke bumi, ya, atau menempelnya. Nah, itu kondisi yang jelas tidak sesuai sunnah Nabi SAW, ya, itu jelas bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Nah, ketika ada orang-orang yang seperti itu kemudian terlihat oleh Ibnu Umar, orang tadi mungkin, ya, mirip dengan itu, wallahu a'lam, maka Ibnu Umar pun mengatakan la'allaka minal ladina yusalluna ala awraqihim. Yani ini teguran dari Umar, apakah mungkin engkau termasuk mereka yang sholat seperti itu? Ya. Nah, ini sekali lagi semacam teguran dari Ibnu Umar untuk tidak melakukan hal itu. Qala Malikun, Imam Malik rahimahullah menafsirkan maksud dari kata Ibnu Umar itu, teguran Ibnu Umar, ya'ni alladhi yusalli wa la yartafi' 'anil ardi. Yaitu orang yang sholat, sholat di sini artinya sholat dalam keadaan sujudnya. Kalau berdiri jelas, ya, berdiri ya kita semua paham kalau berdiri ya seperti itu posisinya. Tapi yusalli di sini maksudnya salat dan dalam keadaan sujudnya. Yani alladhi yusalli ya dan dalam keadaan sujudnya wala yartafi 'anil ardi tidak tidak menjauh dari bumi, tidak naik, menjauh dari bumi atau lantai. Yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi, sujud dalam keadaan menempel ke bumi. Nah, ini maksud daripada akhir hadis ini. Ya. Wallahu a'lam. Fadhal kalau sudah masuk isya, silakan adzan. Bismillah, kita lanjutkan. Babu khurujin nisa ilal baraz. Bab khuruju atau khuruji an-nisa'i ilal baraz. Bab tentang keluarnya kaum wanita menuju ke al-baraz. Al-baraz yakni juga tempat buang hajat. Ya. Di tempat yang terbuka dalam arti tidak di al-kanaf atau toilet. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Bukair. Yahya ibn Bukair. Ya. Siapa? Yahya ibn Abdullah bin Bukair. Bukair di sini nisbah kepada kakeknya. Penisbatan kepada kakeknya. Ayahnya bernama Abdullah. Jadi Yahya bin Abdullah bin Bukair. Pernah kita lewati pada hadis ke berapa? 136. Ya. Yahya bin Abdullah bin Bukair al-Makhzumi maulahum. Al-Makhzumi maulahum. Thiqatun akhraja lahu Al-Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah. Al-Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah. Qala haddathana al-Layth. Al-Layth huwa Ibn Sa'd Al-Fahmi al-Misri. Al-Layth Ibn Sa'd al-Fahmi al-Misri. Ya. Thiqatun thabtun faqihun imamun masyhur. Juga pernah kita lewati pada hadis yang sama 136. Ya. Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun faqihun imamun masyhur. Nah, beliau hidup di masa Imam Malik rahimahullah, artinya sezaman dengan Imam Malik rahimahullah, dan sama-sama dikenal sebagai fuqaha, ya. Kalau Imam Malik dikenal sebagai ahli fikih di Madinah, Al-Layth dikenal sebagai ahli fikih di mana? Di Mesir. Nah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddathani Uqail. Qala haddathani Uqailun. Uqail. Man wa Uqail? Uqail huwa ibn Aqil. Jadi tulisannya sama ya. Beda apanya? Beda cara bacanya. Beda dobetnya. Kalau anaknya Uqail, ayahnya Aqil. Uqail ibn Aqil. Uqail ibn Aqil Abu Khalid al-Umawi. Abu Khalid al-Umawi maulahum. Abu Khalid al-Umawi maulahum. Al-Umawi nisbah kepada Bani Umayyah, ya kan? Kalau orang dari Bani Umayyah disebut Al-Umawi. Al-Umawi maulahum. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ali bin Shihab. Man huwa ibn Shihab? Muhammad ibn man? Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Ya. Al-Faqih Al-Hafidh, seorang ahli fikih yang hafid, al-faqihul hafid. Hafid, beliau sangat dikenal dengan hafalan hadisnya sangat banyak. Al-faqih al-hafid muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi wa thabtihi. Muttafaqun ala jalalatihi, disepakati kebesaran beliau. Wa itqanihi, dan ketelitian beliau. Wa thabtihi, dan kekokohan beliau. Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. An Urwah. Man huwa Urwah? Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Jadi cucu sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Al-Asadi. Al-Asadi. Thiqatun faqihun masyhur. Fiqah, seorang yang fiqah bagi ahli fikih yang masyhur, dan beliau termasuk apa? Al-fuqaha as-sab'ah, tujuh ahli fikih di Madinah. Ya, termasuk tujuh ahli fikih di Madinah. Salah satu dari tujuh ahli fikih di Madinah di zaman tabi'in. Ana Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Ya. As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nazalat bara'atuha minas sama, turun berita tentang kesucian beliau dari langit langsung. Ya, turun berita kesucian beliau dari tuduhan palsu, ya, yang kejam terhadap beliau. Allah Azza wa Jal turunkan kebebasan beliau dengan ayat yang dibaca sepanjang masa. Baik. Suatu faedah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Jadi kalau ada orang yang di zaman sekarang atau setelah turunnya ayat, ya, ada orang yang menuduh Aisyah sebagai seorang wanita yang jatuh dalam perbuatan zina, atau na'udzubillah disebut sebagai zaniyah. Ya. Dan yang sampai sekarang tetap menuduh dengan tuduhan itu kepada ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah siapa? Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Ya. Ulama mengatakan yang menuduh Aisyah berbuat zina, maka dia kafir. Mungkin ada orang mengatakan, penuduh itu kan dosa besar, al-qadf, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, ini kan dosa besar, tidak sampai kepada kekafiran. walladzina yarmuna almuhsanat dan seterusnya, ada hukumannya sendiri. Kenapa kalau menuduh Aisyah dikatakan kafir? Tidak sekedar dosa besar. Apa jawabnya? Karena Allah sudah menurunkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan ini dengan ayat Al-Qur'an yang turun dari langit. Berarti yang menuduh Aisyah bukan sekedar menuduh, tapi menolak apa? Ayat. Yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berarti menolak ayat Al-Qur'an. Dan yang menolak ayat berarti apa? Kafirun murtaddun. Nah, ini sebabnya dihukumi kafir, karena masalahnya bukan hanya menuduh dengan tuduhan keji, akan tetapi apa? Menolak ayat Al-Qur'an yang mensucikan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Ya, fahimtum? Baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna yakhrujna bil lail, mereka dahulu keluar di waktu malam, idza tabarrazna ilal manasi', bila mereka keluar, tabarrazna keluar untuk buang hajat, ya, tabarrazna keluar untuk buang hajat, ilal manasi', al manasi' wa huwa sa'idun afyah. Sa'id itu padang pasir begitulah kurang lebih. Afyah yang lapang, yang lebar, yang lapang. Fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub nisa'aka, tutuplah para istri engkau ya Rasulullah. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu belum melakukan. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah, maka keluarlah Sauda bintu Zam'ah. Ya, jadi di sini langsung kita sebutkan bahwa para istri Nabi dulu keluar di waktu malam, ya, untuk buang hajat. Jadi seperti yang tadi kita katakan bahwa di masa itu banyak yang belum punya toilet di rumah, sehingga kalau buang hajat di tempat terbuka. Nah, untuk para wanita di zaman itu, demi tertutupnya, mereka kalau buang hajat milih di waktu malam. Ya, untuk kaum wanita biasanya untuk buang hajat mereka milih di waktu malam, sehingga tertutup oleh kegelapan malam. Di samping bagi kaum mukminat, mereka juga dengan tentunya berpakaian dengan pakaian apa Islami bagi kaum mukminah. Ya. Dan apalagi ketika sudah diturunkannya ayatul hijab, ayat tentang hijab, sehingga mereka juga menutup wajah-wajah mereka. Ya, jadi di sini ada beberapa proses, ya. Di awal-awal mereka keluar di waktu malam. Berikutnya ketika turun hijab, mereka pun menutup wajah-wajah mereka. Ya, berikutnya lagi akhirnya mereka juga banyak membuat apa? Toilet di rumah mereka. Ya. Jadi beberapa tahapan demi terjaganya kaum wanita. Nah, di sini ketika para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana umumnya kaum wanita juga keluar di malam hari, Umar radhiyallahu an, ya, dengan ijtihad beliau, dan beliau seorang yang cerdas, beliau seorang yang punya ghairah yang tinggi, sangat tinggi kemauan dan kemauan untuk kebaikan beliau radhiyallahu an, beliau pun mengusulkan kepada Nabi dengan mengatakan uhjub nisa'ak, tutuplah para istri-istri engkau ya Rasulullah Apa maksudnya? Maksudnya dalam syarah disebutkan kemungkinan maksud Umar adalah buatlah ya toilet di rumah sehingga istri-istri engkau ya Rasulullah tidak perlu keluar sebagaimana umumnya wanita-wanita yang lain. Nah, itu maksud kata Umar radhiyallahu anhu, ihjub nisa'ak, tutuplah istri-istri engkau, yakni buatlah toilet di rumah sehingga istri-istri engkau lebih tertutup, tidak keluar sebagaimana wanita-wanita pada umumnya. Nah, Nabi SAW ketika itu belum melakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa hukumnya seorang keluar untuk buang hajat di tempat seperti itu, ya boleh. Makanya Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan khurujun nisa idal baraz, kaum wanita keluar ke tempat seperti itu, baraz, ya, di tempat terbuka untuk buang hajat boleh. Namun di tempat terbuka pun bukan artinya apa terbuka dari pandangan orang, tetap mereka apa, mereka menutup aurat dengan mungkin di balik pohon, mungkin mereka juga apa biasanya mencari tempat yang istilahnya apa yang agak turun sehingga dari pandangan orang tidak terlihat karena tempat itu agak turun. Yang semacam itu mereka pilih tempat-tempatnya, artinya bab menutup aurat itu jelas. Ya, bukan sesuatu yang diragukan, bukan sesuatu yang iskal. Kita sama-sama paham dan mereka lebih paham. Yani bab menutup aurat tentu mereka lakukan. Namun ini dilakukan di luar toilet, di luar tempat yang khusus. Nah. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab ini dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa secara hukum syar'i itu hal yang diperbolehkan, ya, dengan tetap menjaga hukum-hukum yang lain. Nah, ketika Nabi SAW belum melakukan apa yang diusulkan oleh Umar, keluarlah Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi SAW, laylatan minal layali, di suatu malam dari malam-malam yang ada, isya'an, yakni di waktu isya', di waktu malam. Wa kanat imra'atan tawilatan, dan Saudah adalah seorang wanita yang tinggi. Dan Umar kenal, ya, Umar tahu bahwa dia adalah Saudah. Fanadaha Umar, ala qad arafnaki ya Saudah. Maka Umar memanggilnya, ketahuilah kami sudah mengenalmu wahai Saudah. Ya. Nah, apa maksud Umar? Umar radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini untuk menunjukkan bahwa sekalipun, ya, berpakaian muslimah dengan hijab, tapi terkadang seseorang masih mengenali. Nah, maksud Umar lebih baik bagaimana usahanya agar tetap di rumah, ya. Karena sekalipun malam hari orang masih tahu siapa dia, ya. Sekalipun berpakaian muslimah, ada orang yang tetap bisa dikenali. Mungkin sebagian orang tidak dikenali. Sebagian orang mungkin tidak dikenali karena kemiripan dengan yang lain. Namun Saudah bisa dikenali karena tinggi. Ya. Nah, ini adalah semangat Umar radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk menjaga para istri Nabi supaya tidak keluar rumah. Dikatakan di sini hirsan ala an yanzil al hijab. Ini dikatakan oleh Umar karena semangat beliau agar diturunkan ayat hijab. Fa anzalallahu ayat al hijab, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab. Ya, fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat hijab. Baik. Ya. Sementara kita sampai di sini, hadis berikutnya insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya, biiznillah.